Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah recording in wa progress. Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah nasihati linnisa'i karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala, ada sejumlah penjelasan tambahan yang ingin disampaikan berkenaan dengan materi yang lewat. Tolong dibuka di halaman 42 tentang masalah takhbib. Halaman 42. Hadis tentang masalah khobab. Halaman 42. Ya, tentang masalah takhbib atau dosa besar memprovokasi seorang istri dengan agar rusak hubungannya dengan suaminya, namanya takhbib, pelakunya disebut khobab. Ya. Maka tambahan penjelasan yang ingin disampaikan adalah tentang dhabit parameter takhbib. Maka takhbib didefinisikan oleh para ulama fikih dengan pengertian ifsadul mar'ati ala zaujiha. Atau kalau di dinasihati ifsadul alaqah, ifsadul mar'ati ala zaujiha, merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Siapa yang melakukan tindakan ini maka dialah mukhobab, dan siapa yang tidak melakukannya dia bukan mukhobab atau mukhobib. Dan tidak disyaratkan, ya, supaya disebut takhbib, tidak disyaratkan ada niat untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga takhbib itu satu hal yang tercela dan terlarang, baik pada akhirnya si provokator itu menikah dengannya atau si wanita akhirnya nikah dengan yang lainnya. Ya, semuanya tercakup dalam ancaman. Di kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disampaikan tentang dalam pembahasan takhbib ini, disampaikan faman afsada zaujata imri'in, siapa yang merusak hubungan istri seorang laki-laki, artinya arroha, memprovokasinya untuk meminta talak atau menjadi sebab terjadinya talak dan perceraian, faqad ataba ban adiman min abwabil kabairi, maka telah memasuki salah satu pintu besar dari dosa besar. Dan para ulama fikih telah menegaskan larangan keras tentang hal ini sampai-sampai Malikiyah, para ulama bermadzhab Maliki mengatakan haramnya perempuan yang diprovokasi tadi, haram untuk dinikahi oleh lelaki yang memprovokasinya. Artinya lelaki tersebut disikapi berbeda dengan apa yang jadi niat dan keinginannya. Ya, jadi catatan penting dalam masalah ini, tidak menjadi syarat untuk disebut takhbib ada motivasi untuk menikahinya. sehingga takhbib ini tidak harus laki-laki yang memprovokasi seorang perempuan agar meminta cerai atau menjadi sebab terjadinya perceraian. Bisa laki-laki, bisa perempuan, yang penting sebagaimana dinasihati linisa'i ifsadul mar'ati ala zaujiha, merusak hubungan kenyamanan seorang istri dengan suaminya. Jadi salah satu penjelasan atau sarah untuk hadis laisa minna man khabba imra'atan ala zaujiha, artinya tidaklah di atas jalan kami dan sunnah kami dan hukum syariat kami orang yang khabba imra'atan, yang merusak seorang perempuan dan menipunya dengan menampakkan indah kepada si perempuan ini permusuhan kepada suaminya sendiri, dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan suaminya, atau dia sebutkan sisi-sisi positif dan unggul lelaki ajnabi, lantas dibanding-bandingkan dengan suaminya, atau dinampakkan indah kepada si wanita untuk bercerai, supaya bisa dia menikahinya, atau wanita tersebut dinikahi oleh lelaki yang lainnya. Ya, maka di sini disebutkan bentuk-bentuk takhbib. Yang pertama adalah menampakkan indah kepada si istri permusuhan dengan suaminya dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan suami. Maka di antara bentuk takhbib, bentuk takhbib yang pertama adalah kejelekan suami ini disebut-sebutkan. Ini suamimu itu memang kayak gini. Dia itu kalau tidur ngorok, dia itu tidak suka sikat gigi, bau, kalau marah kemudian kasar. Terus kemudian apa? Pokoknya tidak ada yang baik pada suamimu itu. Gitu. Ini takhbib. Kemudian yang kedua adalah menyebut-nyebutkan keindahan dan kelebihan sisi positif dari lelaki yang lainnya. Lelaki yang lainnya itu boleh jadi dirinya sendiri kalau laki-laki ini jadi takhbib. Oh, kalau saya tidak demikian menyikapi istri itu. Kalau saya bersikap dengan istri itu begini, begini, begini, begini. Maka istri kemudian, enak sekali kalau jadi istrinya. Gitu. Maka disebut-sebutlah keunggulan lelaki ajnabi lantas dibandingkan dengan suaminya. Kemudian yang ketiga, bentuk takhbib adalah yuhassina ilaiha talaqah. Menampakkan kepadanya indah dan bagusnya bercerai. Bercerai saja tidak apa-apa, minta cerai saja. Laki-laki kayak gitu. Gitu. Ini gambaran takhbib. Ya, di antara kemudian hal yang menunjukkan jeleknya takhbib, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang sudah dilamar oleh lelaki yang lainnya. Maka jika demikian itu hukumnya haram, maka bagaimanakah dengan laki-laki yang berupaya agar seorang perempuan itu bercerai dari suaminya supaya dia nikahi. Maka tidaklah diragukan bahasanya perbuatan ini min a'zamil muharramat, adalah perbuatan haram yang paling haram. Bal wa min a'zami af'ali syayatin, dan bahkan termasuk perbuatan setan yang paling mengerikan, yaitu perbuatan iblis yang berupaya agar terjadinya perceraian antara seorang perempuan dengan suaminya. Ya, tentang takhbib ini Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala ditanya tentang bolehkah kemudian seorang laki-laki yang melakukan takhbib itu menjadi imam salat. Maka beliau jawab, beliau jawab setelah membawakan hadisnya, maka usaha lelaki tersebut untuk memisahkan perempuan dengan suaminya minal dzunubis syadidati, itu bagian dari dosa yang sangat besar. Wa min fi'li saharati, dan yang dia lakukan adalah perbuatan tukang sihir. Wa min a'dami fi'li syayatin, dan itu adalah termasuk perbuatan setan yang paling mengerikan. Lasiama lebih-lebih lagi jika takhbib itu dilakukan supaya dia nikahi wanita itu. Maka kemudian beliau katakan untuk lelaki yang takhbib ini, wa mislu hadza la yanbaghi aywaliya imamatal muslimina ila ayatuba. Orang semacam ini tidak sepatutnya jadi imam salat kaum muslimin kecuali jika dia sudah bertobat, dan siapa yang sungguh-sungguh bertobat Allah menerima tobatnya. Sehingga jika memungkinkan salat bermakmum kepada yang lainnya, maka sepatutnya bermakmum kepada yang lainnya saja. Maka tidaklah selayaknya bermakmum kepada orang yang menampakkan kemaksiatannya tanpa ada kebutuhan. Kemudian disampaikan juga bahwa sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka merusak hubungan seorang istri dari suaminya tidak hanya dalam bentuk memintanya dan menyuruhnya supaya minta cerai. Bahkan termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk menyentuh emosinya dan perasaannya. Nah, jadi memancing-mancing emosinya dan perasaannya dan menjadi sebab perempuan tersebut bergantung kepada seorang laki-laki yang bukan suaminya. Maka ini sudah termasuk a'adhamu ifsadin, tindakan merusak yang sangat besar. Ya, tentang pernikahan seorang yang melakukan takhbib, wa jumhurul ulama, mayoritas para ulama fikih berpandangan sahnya akad laki-laki yang melakukan takhbib dengan wanita yang dia provokasi. Meskipun demikian, tindakan takhbib ini dosa. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Meskipun dalam hal ini diakui bahasanya sebagian ulama dari Malikiyah dan Hanabilah menilai akadnya akad yang batal. Sebagaimana disebutkan di kitab Al-Iqna, waqala fi rajulin khabba imra'atan ala zawjiha, untuk lelaki yang melakukan takhbib dia dihukum, semestinya dihukum dengan hukuman yang keras. Wa nikahu batilun fi ahadi qaulil ulama'i fi madzhab Malik wa Ahmad wa ghairihima, pernikahan yang terjadi di antara keduanya itu batal menurut salah satu dari dua pendapat ulama dalam madzhab Imam Malik dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan kalau pakai madzhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad atau sebagian Hanabila ini, ya kemudian wajib tafriqu bainahuma, keduanya wajib dipisahkan. Ya, kemudian di Mausu'ah Fiqhiyah di Kuwaitiyah disampaikan tentang nikah takhbib. Mereka para ulama Malikiyah menyebutkan bahasanya nikah itu batal. Nikahnya khubab dengan wanita yang dia provokasi itu batal, baik sebelum hubungan badan ataupun setelahnya, dan itu batal bila khilafin indahum, tanpa ada perselisihan ulama di antara mereka Malikiyah. Hanya saja terdapat perbedaan di antara Malikiyah, apakah haramnya menikah di antara keduanya khubab dengan perempuan yang dia provokasi itu selamanya ataukah tidak. Nah, di sini ada dua pendapat. Ya, di kalangan Malikiyah, pendapat yang pertama inilah yang populer di kalangan Malikiyah. Kalau keharaman nikah antara khubab dengan wanita tersebut tidak selamanya. Artinya jika wanita tersebut kembali kepada suaminya yang dulu, kemudian dicerai baik-baik, ya, atau ditinggal mati, boleh bagi lelaki khobab untuk menikahinya. Pendapat yang kedua, di kalangan ulama Malikiyah, haram menikah di antara keduanya itu selamanya. Dan di antara ulama Hanabilah yang mengatakan bahasanya nikahnya itu batal adalah Syekh Abdullah, anak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang memprovokasi seorang perempuan hanya kemudian dinikahi, maka kata Syekh Abdullah, nikahu tsani alladhi khabbabaha ala zawjiha batilun. Nikah lelaki yang kedua itu nikah yang batil. Wajib ayu fariqaha, wajib bagi laki-laki tersebut untuk berpisah dengan perempuan itu. Li'annahu asin lillahi fi fi'lihi dhalika, karena dia bermaksiat kepada Allah dalam perbuatannya itu. Itu tentang masalah khobab. Kemudian tambahan penjelasan selanjutnya yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan masalah namimah itu sendiri. Saya ingin bacakan dari kitab Mausu'ah Akhlak karya tim ilmiah Duror Ahsaniyah. ada tambahan faedah tentang masalah namimah adalah macam-macam namimah. Namimah itu ada tiga macam. Namimah ada tiga macam. Jadi hakikat namimah adalah melaporkan. Melaporkan orang lain. Nah kalau kita mengacu pada hakikat namimah itu melaporkan oleh orang lain, melaporkan perbuatan atau sikap, ucapan A kepada B misalnya. Kita laporkan kepada B. Maka namimah dalam pengertian semacam ini, rincian hukumnya ada tiga macam. Yang pertama ada namimah yang wajib, namimah yang haram. Yaitu mengutip perkataan si A tentang B kepada B. Ala jihadil ifsad. Dengan tujuan dan dalam rangka untuk merusak hubungan. Dan terjadinya permusuhan di antara keduanya. Tanpa ada maslahat syar'iyah. Maslahat syar'i dalam mengutip perkataan A tentang B kepada B tersebut. Kemudian yang kedua ada namimah wajibah. Namimah yang hukumnya wajib. Itulah namimah yang tujuannya litahdiri min syarrin. Namimah yang tujuannya untuk mengingatkan dari kejelekan. Yang akan menimpa seseorang, maka dia diberi informasi kejelekan tersebut supaya waspada. Kata Ibnu Mulakin ketika membahas tentang masalah namimah di kitabnya Al-I'lam bi Fawaidil Umdatul Ahkam, jika namimah itu dilakukan dalam rangka nasihah, menghendaki kebaikan agar orang yang dilapori itu meninggalkan bahaya dan bisa mencegah bahaya, dan tersampainya kebaikan kepada berkenaan dengan orang lain, maka ini tidak haram. Tidak pula makruh. Bal qad takunu wajibatan au mustahabbatan. Bahkan namimah ini bisa wajib atau minal mustahab. Jadi kata Ibnu Mulakin, Asy-Syafi'i, ada namimah itu bisa hukumnya wajib atau mustahab. Manakala itu kata kuncinya adalah untuk tahdir. Sebagaimana sahabat melaporkan kepada Nabi ucapan dan tindakan orang munafik. Supaya Nabi waspada. Ini namimah ya, wajib atau mustahab. Demikian juga kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ini semua yaitu namimah itu hukumnya haram. Jika dalam pelaporan tersebut tidak ada maslahat syar'i. Wa illa jika melaporkan itu terdapat maslahat syar'i, maka namimah hukumnya mustahab atau wajib. Semacam ketika kita mengetahui ada seseorang yang ingin menyakiti orang lain secara zalim, maka kita laporkan. Maksudnya orang ini akan ingin menyakiti Anda. Saya lihat sendiri dia berencana demikian dan demikian. Tolong Anda waspada. Nah. Ini namimah yang wajib atau mustahab. Kemudian yang ketiga ada namimah mubah. Nah, namimah mubah, ya, kata Ibnu Katsir ketika membahas namimah, adapun jika pelaporan itu ala wajil islahi dalam rangka untuk mendamaikan dan menyatukan kalimat kaum muslimin, atau namimah itu dilakukan dalam rangka membubarkan persatuan orang-orang kafir yang ingin menyerang kaum muslimin, maka ini satu hal yang diperintahkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nu'aim ibn Mas'ud. Ya, Nu'aim ibn Mas'ud ketika dia memecah belah persatuan tentara Ahzab, tentara sekutu yang mengepung Madinah pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. dia datangi satu suku dengan menyampaikan demikian-demikian, ke suku A ngomong demikian-demikian, ke suku B ngomong demikian dan demikian. Akhirnya pasukan sekutu ini hatinya bercerai-berai, kemudian bubarlah persatuan mereka. An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan, jika ada kebutuhan untuk melakukan namimah, falaman aminha, maka namimah itu tidak terlarang. Misalnya kita sampaikan kepada si B, anak insan dan bahasanya seseorang yaitu A, itu ingin membunuhmu atau ingin menyakiti istrimu atau mengambil hartamu. Atau melaporkan kepada penguasa dan orang yang punya otoritas dan kekuasaan. Bahasanya ada orang yang mau berencana jahat. Supaya penguasa ini melakukan tindakan-tindakan yang semestinya. Melakukan tindakan-tindakan terukur untuk bisa mencegah dan atau menangkap orang yang hendak melakukan kejahatan. Ya, contoh namimah yang boleh, Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Faqala rajul minal ansar, maka ada seorang yang berkomentar, wallahi ma'arada Muhammadun bihada wajahallahi. Ya, demi Allah, Muhammad tidak menginginkan dalam pembagian ini ikhlas karena Allah. Akhirnya, aku datangi Rasulullah SAW dan aku laporkan kepada Nabi. Maka memerahlah wajah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah menyayangi Musa, sungguh dia mendapatkan gangguan yang lebih besar daripada hal ini dan Musa bersabar. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radallahu anhu. Kata Ibnu Battal, dalam hadis ini terdapat pelajaran. Boleh bagi seseorang untuk melaporkan, memberikan informasi kepada seorang yang istimewa, seorang tokoh, ucapan-ucapan yang disampaikan atau ditujukan kepadanya di belakang. Yang ucapan itu tidak layak. Tujuannya supaya tokoh ini mengetahui hal tersebut. Mungkin adanya orang-orang yang menyakitinya dan melecehkannya. Ya, maka ya tidaklah mengapa melaporkan hal ini. Walaisa dzalika min babi namimah, dan melaporkan hal ini bukanlah termasuk namimah yang haram. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam komentar negatif orang Ansar yang menilai bahasanya Nabi tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang, Nabi tidak komentar. Engkau wahai Ibnu Mas'ud melakukan satu tindakan yang tidak boleh. Engkau melakukan namimah dan namimah haram. Namun Nabi alaihi salatu wassalam ridha dengan perbuatan Ibnu Mas'ud dan meresponnya dengan mengatakan, yarhamullah Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah menyayangi Musa yang mendapatkan gangguan yang lebih besar daripada hal ini dan beliau bersabar. Ibnu Mas'ud itu boleh melaporkan ucapan Ansar tadi tentang Nabi kepada Nabi. Karena orang Ansar tersebut yang menuduh Nabi itu zalim, dia telah melakukan dosa besar. Ya. Yeah. Sehingga ucapannya itu tidak memiliki kehormatan. Sehingga ketika dilaporkan itu tidak tergolong namimah. Ya, kemudian berkenaan dengan namimah ada satu kisah tentang bahayanya namimah. Ya, nampaknya bagus untuk dibacakan dan disampaikan. kisah ini disampaikan oleh atau terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Hamad bin Salamah mengatakan ada seorang yang menjual budak laki-lakinya. Dan pemilik budak berkata kepada pembeli, ya, penjualnya, penjual budak ini mengatakan, budak saya ini tidak punya aib, tidak punya kekurangan, kejelekan, kecuali dia suka melakukan namimah. Pembeli mengatakan, raditu, ya, saya ridho, tidak apa-apa. Entas dia beli budak itu. Akhirnya budak laki-laki tersebut setelah beberapa hari lamanya sudah nyaman di tuan yang baru, dia berkata kepada istri tuannya. Dia bilangnya, suamimu itu sebenarnya tidak cinta dirimu. Dia ingin punya budak perempuan yang mau disetubuhi, yang bisa disetubuhi. Itu. Terus dia provokasi. Maka ambillah pisau cukur, kemudian keroklah bulu di tengkuknya ketika dia tidur. Ambil saja beberapa helai rambutnya. Tujuannya apa? Nanti aku akan sihir, akan aku beri sihir pengasihan. Aku akan sihir suamimu sehingga dia betul-betul cinta dengan dirimu. Gitu kata si budak namam ini. Nah, dia ngomong ke istri tuannya demikian. Namun dia ngomong kepada, karena dia hobi namam, dia hobi namimah, dia berkata kepada tuannya, innam wa'ataka ittakhadhat khalilan. Tuan, istrimu itu punya pacar laki-laki. Dia punya pacar gelap. Dia ingin membunuhmu, gitu. Maka pura-puralah tidur, ya, pura-puralah tidur supaya engkau tahu hal itu. Kau punya bukti kalau dia ingin berbuat jahat kepadamu. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya si suami pura-pura tidur. Kemudian si istri kemudian datang dengan pisau cukur. Dan si suami mengira bahasanya istrinya ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Faqoma ilaiha. Si suami kemudian berdiri ke arah istrinya, kemudian membunuh istrinya. Innalillah. Ini gara-gara namimah. Ini suami istri bisa. Suami membunuh istrinya gara-gara namimah. Akhirnya keluarga pihak perempuan enggak terima. Faja'a ahlul mar'ati faqatalu zauja. Keluarga pihak perempuan enggak terima. Akhirnya mereka membunuh si laki-laki, si suami. Wawaqa'al qital, dan suami istri ini berasal dari dua kabilah yang berbeda. Akhirnya fawaqa'al qitalu baina qabilataini. Terjadilah perang di antara dua kabilah dan dua suku. Masya Allah. Gara-gara ulah satu orang namimah. Itu dua suku bisa perang jadinya. Nah, itu di antara contoh dampak namimah. Dan ya, kita lanjutkan sedikit di nasihati linisa. Kita masuk pada halaman 45 tentang di antara penyakit lisan adalah al-kadzibu, bohong. Definisi bohong adalah makhalafal waqi'ah, perkataan yang berbeda dengan kenyataan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Itu bohong. Ya, tidak disyaratkan harus sengaja. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna may yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna." Orang-orang yang membuat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itulah para pendusta. Wal kadhibu, dan bohong adalah di antara sifat orang-orang munafik, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu tiga: jika dia bicara bohong, jika dia wa'ada berjanji, dia menyelisih janji, wa'idha tumina khana, dan jika diberi amanah, dia khianat. Dan bohong itu akan mengantarkan orangnya kepada fujur, banyak dosa. Dan di antara bentuk banyak dosanya adalah karena kebohongan itu menghasilkan kebohongan berikutnya. Sehingga bolak-balik bohong. Dan bolak-balik bohong itu fujur. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan tidaklah dan wa may yazalu rajulu yastuku, dan seorang yang terus-menerus jujur, wayatahara sidqa, dan berupaya untuk jujur, itu akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang sangat jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba, sunnya kebohongan itu yahdi ilal fujuri, mengantarkan kepada banyak dosa. Karena kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan. Wa innal fujura, dan sunnya banyak dosa mengantarkan ke neraka. Dan seorang hamba yang terus-menerus berbohong dan berupaya untuk selalu bohong akan tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong. Jika kita saja tidak ingin tercatat dan dicap pembohong oleh keluarga kita, oleh tetangga-tetangga kita, maka bagaimanakah lagi jika dicap sebagai pembohong oleh Rabbul Alamin, oleh Allah, Rabb semesta alam. Maka orang yang akhlaknya bohong, terbiasa berbohong, sehingga hatta yasir, sehingga jadilah bohong itu karakternya, akan tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong dalam rombongan para pembohong. Dan seorang manusia normalnya orang tidak suka ketika dia dikatakan di tengah-tengah masyarakat, dicatat oleh para tetangganya, ini sebagai pembohong. Afalaya, apa tidakkah dia enggan tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong? Dicatat oleh Allah yang merupakan Rabb-nya, yang menciptakannya dan memberikan rezeki kepadanya. Nas'allah salamata, semoga Allah selamatkan kita dari dosa berbohong. Walladzi yakdzibu, dan orang yang suka bohong tidak akan dipercaya oleh banyak orang. Perkataannya akan dibuang, dan orang yang tukang bohong itu dibenci oleh banyak orang. Benarlah seorang penyair yang mengatakan, ma'akbahal kadhiba, betapa jeleknya kebohongan, al-madhmumu sahibuhu, orang yang bohong itu tercela. Wa ahsana sitqan, betapa indahnya jujur, indallahi wan nasi, menurut Allah dan menurut banyak orang. Al-kadhibu min kabairidz dzunub. Ini satu hal yang patut dicamkan. Bohong itu bagian dari dosa besar. Dia bukan dosa kecil, namun dosa besar. Dalam Sahih Bukhari, dari hadis Samurah bin Jundub, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW mimma yukthiru ayakula li ashabi. Rasulullah itu sangat sering berkata kepada para sahabatnya, terutama setelah selesai sholat subuh. Apakah ada di antara kalian yang punya mimpi? Kemudian Nabi itu akan mentakbir mimpi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kelebihan sebagaimana kelebihan Nabi Yusuf, yaitu memiliki ilmu tafsir mimpi. Fayaqusu alaihi masyaallah ayaqus. Maka akan bercerita kepada Nabi sejumlah sahabat yang menceritakan mimpinya. Wa inna qala lana dzata ghadatin, dan di satu pagi habis salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami. Sehingga semalam ada dua orang yang mendatangiku. Dan keduanya mengajak aku pergi. Keduanya berkata kepadaku, ayo berangkat. Ayo berangkat. Dan berangkatlah aku bersama keduanya. Al-Hadisa. Lanjutannya. Wa amarajulu. Nabi melihat ada seorang yang. Aladhi ataitu. Yang aku datangi. Ataitu alih aku datangi. Yusharsahu sidakuhu. Yusharsharu. Di catatan kaki maknanya yuqta'u. Ya, dipotong. Sidkuhu, sidk itu ujung mulut. Ujung mulutnya dipotong, dirobek ila kofau sampai tengkuk. Wa min harahu, kemudian demikian juga lubang hidungnya dirobek sampai tengkuk. Dan matanya dirobek sampai tengkuk. Nah, siapakah orang ini? Fa'ina rajulu. Ini Nabi mendapatkan mimpi dan beliau mimpi. Dan mimpi beliau adalah wahyu. Dan mimpinya adalah menceritakan tentang adab di alam kubur. Fa'ina rajulu yardu min baitihi. Dia adalah seorang yang pergi pagi dari rumahnya. Kemudian membuat kebohongan. Tablughul afaq. Dan kebohongannya tersebar ke seluruh penjuru. Ya, mungkin zaman dulu kita agak kemudian gimana gitu. Satu kebohongan tersebar ke berbagai macam penjuru. Dan dengan kehadiran zaman medsos kita akan bisa memahami hadis ini dengan lebih jelas. Bisa saja orang bohong, ya dia bohong buat kebohongan di medsos, di share di Facebook, kemudian statusnya viral. Tersebar kemana-mana. Dan kebohongan yang paling jelek adalah kebohongan mencatut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Dan Allah Ta'ala berfirman, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, kadziban kebohongan atau mendustakan kebenaran tatkala ja'ahu kebenaran itu telah datang kepadanya. Bukankah dalam jahannam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Kemudian yang kedua adalah bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang bohong atas namaku secara sengaja. Ya, kata-kata sengaja menunjukkan bahasanya ada bohong sengaja dan ada bohong tidak sengaja. Nah, yang sengaja itu yang berdosa. Falyatabawa maka adau minan nar, dan jika itu atas nama Nabi, maka hendaklah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Ya, demikian yang dibaca dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Ya, wa jazakumullahu